masuk ke dalam an-nar, yaitu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Fadilatul Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, yaitu hadisnya Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Faedah yang pertama, kata beliau, faedah yang pertama adalah at-takhfifu minasyirki walhathu ala taubati minhu qabla al-maut. Faedah yang pertama adalah at-takhwif, yaitu hendaklah seorang memiliki rasa takut, khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, melihat ancaman yang sangat dahsyat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, menyeru beribadah bersama Allah sesembahan yang lain. Nabi dengan tegas mengatakan dakhalan nar, orang tersebut masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga walhathu ala taubah, dorongan kepada kita untuk segera bertaubat minhu, dari kesyirikan, qabla al-maut, sebelum datang al-maut, datang kematian. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata beliau, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan hayyan aw majitan aw hajaran aw sajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwasanya setiap orang yang menyeru berdoa bersama Allah sesembahan yang lain, baik yang diseru bersama Allah, yang diibadai bersama Allah, bentuknya itu nabiya, seorang nabi, awaliya, atau seorang wali, orang-orang saleh, al-muttaqun, ini yang dijadikan tandingan, baik itu nabi, baik itu wali, hayyan aw mayyita, baik dalam keadaan masih hidup atau sudah mati, dia jadikan tandingan untuk Allah di dalam beribadah. Aw hajaran aw syajaran, atau dia menjadikan untuk Allah dalam ibadah itu tandingan yang bentuknya dari hajar, bebatuan, atau dari pepohonan, maka sungguh orang yang seperti ini telah menjadikan tandingan untuk Allah di dalam ibadah, telah menyekutukan Allah, telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun yang dijadikan sekutu untuk Allah, yang dijadikan tandingan untuk Allah, disebutkan oleh syekh yang pertama kali adalah nabi, seorang nabi yang memiliki manzilatun aliyah, kedudukan yang sangat tinggi. Walaupun kedudukannya yang sangat tinggi ini, barakallahu fikum, tidak bisa dijadikan tandingan untuk Allah di dalam ibadah. Setinggi apapun kedudukannya, itu adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, anna syirka la yughfar illa bitaubah. Sesungguhnya yang namanya asyirka, dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah, la yughfar, tidak akan diampuni kecuali bitaubah, kecuali dengan taubat, itu dengan taubatan nasuha. Bukan hanya sekedar taubat dengan lisannya saja, tapi taubatnya adalah benar-benar taubat. Ini dosa kesyirikan. Sehingga yang menjadikan jiwa seorang mukmin merasa takut al-wuqu'u fi syirki, terjatuh ke dalam kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian dalil yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan hendaknya seorang mukmin itu takut untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Qala fadilatul syekh al-alamah al-mujaddid syekhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wali muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Dan diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah ibni Amr al-Ansari, sahabiyun jalil, salah satu sahabat yang sangat mulia, Jabir ibni Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang dia berjumpa dengan Allah, artinya adalah meninggal dunia. Man laqiyallaha, artinya adalah apa? Man mata. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wahuwa la yusyriku bihi syai'ah, dan dia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apa kata Nabi selanjutnya? Dakhalal jannah. Jaminannya orang tersebut masuk ke dalam al-jannah. Masuk ke dalam surganya Allah. Siapa ini? Orang yang mati, meninggal dunia, bertemu dengan Allah, menghadap Allah dalam keadaan la yusyriku bihi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Nabi SAW menyebutkan dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, waman laqiyahu, itu barang siapa yang berjumpa, bertemu dengan Allah, meninggal dunia, yusyriku bihi syai'a dakhala nar, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan menyekutukan Allah, balasannya apa? Dakhalan nar. Orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa syirik, walam yatub minhu, dia belum bertaubat dari kesyirikannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hadis-hadis yang seperti ini menjadikan seorang mukmin ahlul tauhid merasa khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan, merasa tidak tenang, merasa tidak aman dirinya itu selamat dari kesyirikan, melihat ancaman yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara garis besar terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhidi fadukhuluhu al-jannah maqtu'un bih. Wa in kana sahiba kabiratin wa mata musiran 'alaiha fa huwa tahta masyiatillah. Di dalam hadis ini kata beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, telah memberitahukan kepada kita, barang siapa yang mati dan dia matinya ala tauhid, barang siapa yang mati, meninggal dunia, ala tauhid, matinya orang tersebut di atas at-tauhid, dalam keadaan memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan, maka fadukhuluhul jannah, orang tersebut masuk ke dalam sorga, kekal di dalamnya. Wa in kana sahiba kabirah, maka apabila ahlu tauhid tersebut ternyata dia melakukan dosa besar, pelaku dosa besar, wa mata musiran 'alaiha, dan dia mati masih melakukan dosa tersebut, dosa besar tadi, tapi di luar kesyirikan, maka orang tersebut fahuwa tahta masyiatillah, orang tersebut dibawa kehendak Allah. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Inilah prinsipnya ahli sunnah wal jamaah khilafan lil mubtadi'ah minal khawarij wa ghairihim. Inilah prinsip ahli sunnah di dalam menyikapi pelaku dosa besar selain kesyirikan. Bahwasanya dibawa masyiah Allah, kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya dan akan memasukkan ke dalam jannah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa in afallahu anhu dakhalaha awala wa ila udhiba fin nar thumma ukhrija minha wa udkhilal jannah. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan mengampuni hamba tadi yang mati di atas tauhid tapi menggendong membawa dosa besar selain kesyirikan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni, maka Allah akan mengampuninya dakhalaha awala, maka Allah akan masukkan ke dalam surga awalan. Kalau tidak, udhiba, hamba tersebut akan diazab oleh Allah finnar, di dalam neraka. Thumma ukhrija minha, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam sorga. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini yang mati di atas tauhid, yang mata ala tauhid, benar-benar di atas tauhid. Kemudian yang kedua, wa anna man mata ala syirkil akbar la yadkhulul jannah wa la yanalahu minallahi rahmatun wa yadkhulu finnar. Adapun orang yang mata ala syirki, yang mati di atas kesyirikan, yaitu syirkil akbar, orang yang mati di atas syirkul akbar dalam keadaan belum bertaubat dari syirkul akbar, maka orang tersebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga sama sekali, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kekal di dalam an-nar, kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala abada, selama-lamanya tidak akan keluar, selama-lamanya finnar, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa ini? Man mata 'ala syirkil akbar. Orang yang mati di atas kesyirikan, yaitu syirkul akbar. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa in kana syirkan asghar dakhala nar illam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun lakin la yukhalladu fiha. Adapun orang yang terjatuh ke dalam syirik asghar, orang tersebut masuk ke dalam anar apabila dia tidak memiliki amalan-amalan hasanat, ya, yang memberatkan timbangan. Dia masuk ke dalam anar, akan tetapi tidak kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul hadis lil bab. Munasabatul hadis lil bab. Ana fihi at-taghlidha fin nahyi 'anil syirki mimma yujibu shiddatal khawfi min. Kata beliau bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat taghlid. Terdapat apa? Ancaman yang sangat keras. Finnahyi anis syirki, tentang larangan anis syirki. Larangan apa? Dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini menjadikan seorang hamba hendaklah memiliki syiddatul khauf minhu, memiliki rasa takut kepada kesyirikan, memiliki rasa takut terjatuh kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini dalil dari hadis, di antara hadis yang menyebutkan bahayanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita semua min syirkil akbari wal asghar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita lanjutkan dengan pembahasan kita berikutnya. Qala fadilatul syekh al-alamah Salih ibn Abdullah ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas prinsip ahlus sunnah yang keenam. Saya ulangi judulnya, al-aslus sadis. Prinsip yang keenam, prinsip seorang ahlus sunnah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salamatu qulubihim, selamatnya hati-hati mereka, yaitu selamat minal ghili wal buhdi, selamat dari sifat benci, dari sikap dengki dan seterusnya. Dan juga selamatnya lisan-lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Itu lisan-lisan mereka selamat minat ta'ni wal la'ni wasab. Selamat lisan-lisan mereka tidak mencela, tidak melaknat, tidak mencerca para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amalan biqalihi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang berikutnya setelah asy-syekh menyebutkan dalil minal kitab. Yang berikutnya kata beliau, dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubbu ashabi fa waladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencerca mencela para sahabatku. Fa waladhi nafsi biyadih, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya salah satu di antara kalian menginfakkan hartanya mithlu Uhudin dhahaba, harta sebesar gunung Uhud berupa emas, ya, artinya infak yang sangat banyak. Salah satu di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas, mabalagha mudda hadihim, maka tidak sampai satu mud salah satu di antara mereka. Wala nasifahu, tidak pula setengahnya. Ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar yang ada pada diri-diri mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu wajib mereka untuk dimuliakan, sehingga haram lisan-lisan kaum muslimin untuk mencela mereka, mencerca mereka. Haram hati-hati kaum muslimin untuk memusuhi, membenci, ya dengki kepada para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka yang diperintahkan kita untuk memuji mereka, memuji para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wa tarahhamu wal istighfar, mendoakan rahmah dan memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kewajiban bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah alasan kenapa kita tidak boleh mencela mereka, kita tidak boleh memusuhi mereka, melaknat mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alasan yang pertama, kata beliau, awalan annahum khairul quruni fi jami'il umam, dikarenakan mereka para sahabat adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi pada seluruh umat yang ada, dari umat yang pertama kali sampai nanti yang terakhir. Sebaik-baik generasi adalah mereka, generasi para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hal yang demikian sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi atau sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku. Kemudian yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Alasan yang kedua, kenapa kita dilarang untuk mencela mereka, memusuhi mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan kita diperintahkan untuk memuji dan mendoakan rahmah serta istighfar untuk mereka. Annahum humul wasitatu baina rasuli sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi. Bahwasanya mereka para sahabat adalah wasitah, perantara antara Rasul dan umatnya. Artinya sampainya ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah dengan sebab perantara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka yang berjuang lailan wa nahara, baik di malam hari, di siang hari, memperjuangkan Islam, membela Islam, belajar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian alasan yang ketiga, salisan, makana ala aidihim minal futuhatil wasi'ah al-azimah, yang mana melewati tangan-tangan mereka biiznillah terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan yang sangat luas, yang sangat besar, sampai 2/3 dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Dengan sebab siapa? Dengan sebab tangan-tangan mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang berikutnya, annahum nasharu al-fadha'ila baina hadhihi al-ummah min as-sidqi wan-nushi wal-akhlaqi wal-adab, yang mana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka telah menyebarkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di umat ini, di antaranya min as-sidqi, kejujuran, menyampaikan nasihat, menyampaikan akhlak dan adab yang mulia. Alati la tujadu inda ghairihim, yang mana keutamaan seperti ini tidak didapati pada selain mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu di sini kita diperintahkan untuk memuliakan mereka, para sahabat, mendoakan mereka dan memintakan ampun mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan kita diperintahkan untuk menjaga lisan-lisan kita, hati-hati kita, jangan sampai lisan kita mencela, mencaci para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Hati-hati kita membenci mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.